بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Ma'asyar al-mustami'in wal-mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk terus beramal, menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan ibadah, bulan Ramadan. Dan kita masih berkesempatan untuk mempelajari bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai panduan, sebagai acuan, sebagai kontrol terhadap amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita mulai dari awal, yang kita lanjutkan secara berkesinambungan, yang kita lakukan secara periodik, yang kita lakukan secara rutin, ataupun ibadah yang kita kerjakan yang bersifat sesekali, sesuai dengan mawasim, sesuai dengan musim dari kegiatan ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan. Maka kita akan membaca nasihat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala di salah satu poin dari majalis Syahri Ramadan al-Mubarak. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fi wujubi ikhlasil amali lillahi azza wa jal, tentang wajibnya memurnikan, mengikhlaskan amal itu semata untuk Allah azza wa jalla. ثم قال حفظه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فإنه يشترط لقبول العمل شرطان. Sesungguhnya disyaratkan untuk diterimanya amal itu dengan dua persyaratan. Ma'asyar al-mustami'in wal-mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Sekilas ketika kita berbicara tentang perkara ikhlas, perkara mutaba'ah, maka ini seakan sesuatu yang sudah sangat sering kita membaca dari berbagai faidah. Ini tuliskan, disebutkan oleh para masyayikh, para ulama, dan diperdengarkan oleh para asatidah. Tetapi nyatanya ketika kita mengoreksi tentang amaliyah ibadah yang kita lakukan, apakah sudah betul-betul sesuai dengan dua kriteria tersebut, disitulah perlunya kita mengevaluasi, perlunya kita terus merenungi dan kita terus berupaya mengkaji kembali kegiatan ibadah kita. Maka dengan keadaan yang demikian, tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia atau dianggap tidak diperlukan ketika kita membaca kembali yang ditorehkan oleh para ulama terkait tentang nasihat untuk ikhlas dan mutaba'ah. Di samping juga mereka para ulama dari zaman dahulu hingga hari ini, dari sekian banyak para ulama masing-masing terus menuliskan, tidak ada mengenal cukup, tidak ada merasa bahwa sudah tuntas pembahasannya, tidak ada menyebutkan bahwa pembahasan itu telah tamat sehingga tidak perlu diulang kembali. Beliau mengatakan bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Syaratul awal yang pertama, ikhlasulillahi azza wa jal, mengikhlaskan kepada Allah azza wa jal. Biayakuna al-amalu maqsudan bihi wajhullahi subhanahu wa ta'ala. Yani maksud ikhlas adalah amal itu dimaksudkan dengannya semata mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idza kana al-amalu ghaira khalis fa innahu la yuqbal. Adapun ketika amal dilakukan tidak ikhlas, tidak dimaksudkan dengannya untuk meraih wajah Allah, maka sungguh tidak akan diterima. Kama idza kana fi syirkun ma Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ketika amal itu disertai terbawa ke dalamnya noda kesyirikan, fa inna Allah la yaqbalu, maka sungguh Allah tidak akan menerima, illa ma kana khalisan liwajhihi, kecuali apa yang ditunaikan murni ikhlas semata karena mengharap wajahnya. Wa ma madakhalahu syirku fa innahu mardud. Adapun apa-apa yang dimasuki kerasukan syirik, tercampur dengan kesyirikan, terkontaminasi, maka sungguh ia mardud, tertolak. Wala yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak ada kepentingan terhadap ibadah sama sekali. Kepentingan itu untuk masing-masing hamba yang melaksanakannya. Allah syaratkan untuk bisa memberikan manfaat ibadah itu, jangan didualismekan di dalam menunaikannya. Jangan ditunaikan untuk tujuan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kalau dilakukan demikian, Allah tidak akan menerimanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia mengharapkan untuk berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya beramal satu amalan saleh, dan hendaknya tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabb-nya tersebut dengan sesuatu apapun. Wa fil hadis al-qudsi anallaha jalla wa ala yaqul ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku aghna syuraka'i 'ani syirki. Tidak ada sedikit pun memerlukan terhadap yang namanya persekutuan. Aku tidak memerlukan sekutu, tidak memerlukan apapun. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka bagi barang siapa yang telah melakukan amal ibadah ternyata dia persekutukan bersamaku di dalamnya dengan selainku sebagai tujuannya, caraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan pula yang disekutukannya. Pelakunya ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya yang dilakukan itu juga tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dianggap. Maka jadilah seorang pelaku kesyirikan, seorang yang tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima ketika datang membawa apa yang dilakukan, kehadirannya tidak dianggap dan ditolak, ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal yang dilakukannya pun ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, bahwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari'un, yaitu bagi orang yang telah melakukan kesyirikan di dalam menjalankan ibadah, Allah menyatakan aku berlepas diri darinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan berlepas diri, maka siapa yang akan memberikan manfaat terhadap kegiatan yang dilakukannya? Sawa'un kana syirkan akbar atau syirkan asgar, sama saja, tidak ada bedanya apakah itu syiriknya besar ataupun itu syiriknya kecil. Perbedaan syirik besar syirik kecil itu hanya untuk mengklasifikasikan saja, tetapi secara bahaya memiliki potensi yang berbahaya, keduanya sama. Karya seperti riya wa sum'ah, dan juga sum'ah dan juga kerabatnya berupa ujub. Ketika seorang melakukan ibadah diiringi riya, dia telah melakukan ibadah dengan tercampur padanya kesyirikan, yaitu dia menunjukkan ibadah itu untuk Allah dan juga untuk pihak lain, itu riya. Disebutkan syirik kecil, tetapi Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan ini menimpa para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Kalau amal syirkul asgar, ar-riya. Ketika menjalankan ibadah ingin mendapatkan nilai dalam bentuk apapun dari selain Allah, sanjungan, mendapatkan kesan baik, mendapatkan pujian, mendapatkan nilai citra yang baik, yang dilakukan adalah ibadah, amalan di dalam kegiatan agama, penunaian pelaksanaan agama diinginkan untuk itu riya. Dia menyekutukan dengan ibadah yang dilakukannya itu Allah SWT dengan pihak yang lain. Demikian pula sum'ah, ingin didengar, ingin mendapatkan pengaruh, manfaat dengan ibadah yang dilakukan dari sisi as-sum'ah, memperdengarkan sesuatu dari ibadah yang dilakukannya, ini syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil, tetapi bahayanya sama. Demikian pula ujub. Adapun ujub, perbedaannya dengan riya atau sum'ah ialah ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan ujub, dia telah melakukan ibadah disekutukan di dalamnya antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya sendiri, itu ujub. Adapun riya dengan pihak lain, kalau ujub dia sekutukan Allah dengan dirinya sendiri karena dia merasa ibadah yang dilakukannya telah mencapai puncak yang dia berbangga dengannya, berpuas diri, dan dia merasa pantas untuk berkedudukan dengan ibadah yang dilakukannya, tidak diserahkan kepada Allah, tapi dia tumpukan kepada diri sendiri sehingga dia merasa lebih dibanding yang lainnya dan merasa berhak mendapatkan segala fasilitas keutamaan dengan ibadah yang telah dilakukannya. Ujub. Dua-duanya atau tiga-tiganya perkara yang besar, meskipun diistilahkan dengan syirkul asgar. Allah berlepas diri dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang di situ tercampur dengan kesyirikan, meskipun syiriknya syirik kecil. Waladhi ya'malul amala min ajli riya aw min ajli an yarahu an-nas wa yamdahuhu wa yasnu 'alayhi wa fa hadha huwa ar-riya wa la yasilu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang disertai dengan adanya riya dalam bentuk motif apapun tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa amalun la yata'adda sahibahu. Amal yang tidak akan berikan pengaruh kepada pelakunya. Wa idza kana ya'malul amala min ajli ay yasma'ahu an-nas. Bukan pula ketika beramal karena ingin didengar. Yang ini disebut dengan sum'ah. Fadha huwa sum'ah. Fa sum'atu, maka sum'ah. Sum'ah itu lama yusmi'u minal aswati wal azkari wa ghairi dzalik, ketika memperdengarkan berupa suara yang beribadah dengannya, apakah bentuknya dalam keadaan dia sedang berzikir diperdengarkan, apakah ketika berdoa diperdengarkan, tilawatul Quran diperdengarkan, atau yang lain-lainnya. Yang diinginkan dengannya manfaatan yang datang dari selain Allah, hasil yang peroleh dari selain Allah, maka itu sum'ah. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fil qulub, dan Allah jalla wa ala yang mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Ini bahayanya, karena Allah lebih tahu terkadang dari diri seorang yang beribadah tentang ibadah yang dilakukannya. Dia merasa tenang tenteram bahwa ibadahnya itu sesuai dengan yang diinginkan di dalam pelaksanaan agama, tapi ternyata dia berlezat-lezat, bertalazud dengan adanya sanjungan-sanjungan dari sekitarnya yang dia harapkan dengannya. Dia tidak merasa bahwa dia sedang merusak amalannya sendiri. Dia tidak merasa bahwa dia sedang membangun bangunan ibadah dengan susah payah, berbagai macam kriteria ketentuan dia penuhi, tetapi dia sekaligus menghancurkannya dengan perilaku riya, sum'ah, ujub yang muncul dari dirinya. Fa idza 'alima anna hadzal 'amal maqsudun bihi ghairu Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yaqbaluhu. Maka ketika telah diketahui satu amalan itu dimaksudkan bukan untuk Allah semata, maka Allah tidak akan menerimanya. Falidzalika yajibu 'alal 'abdi an yukhlisa 'amalahu lillah. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk terus mengkoreksi diri, mengontrol, mengevaluasi dan mendeteksi sedini mungkin keikhlasan dari amal-amal yang dilakukannya. Wa yabta'ida kullal bu'di 'anil riya'i was sum'ah, dan berusaha menjauh sejauh-jauhnya dari bentuk riya dan sum'ah. Wa yukhfi 'amalahu mahman istata'a, dan berusaha untuk merahasiakan amal-amal baiknya semampu yang dia bisa lakukan. Dan beliau memberikan nasihat di poin yang lain bahwa yang terpenting bagi seorang yang telah diberikan taufik untuk bisa beramal adalah hendaknya yang dia perhatikan kejelekan-kejelekannya, kekurangan-kekurangannya. Adapun kegiatan ibadah lupakan, Karena itu ketika sudah sesuai dengan ketentuan pasti tidak akan sia-sia dan tersimpan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekurangan-kekurangannya, kejelekan-kejelekan yang dilakukannya, itu yang akan menjadi penyebab rusaknya amal-amal baik yang telah tersimpan. Bisa jadi ketika seorang berbuat kejelekan, ternyata besar kejelekannya, ini harus dijadikan sebagai tebusannya amal kebaikan yang telah dilakukan. Maka demikian semakin banyak dia mengkoleksi kejelekan, maka semakin berkurang dan akan habis, mungkin juga bahkan akan menjadi minus amal-amal saleh yang berhasil dia lakukan. Maka hendaknya seorang itu menyimpan amal-amalnya, menyembunyikannya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, sepanjang dia mampu lakukan. Ilal amal allati yushra'u izharuha, kecuali amal-amal yang memang disyariatkan untuk ditampakkan. Kasalati ma'al jamaah, seperti solat berjamaah. Maka tentu tidak bisa solat berjamaah secara sembunyi-sembunyi. Ini maksudnya adalah dari kalangan para rijal yang diwajibkan solat berjamaah di masjid ketika mereka telah mencapai usia balig. Maka hendaknya ini dilakukan dengan terus dipantau yang ada di dalam hatinya, bahwa solat berjamaah dilakukan secara terbuka, tetapi hatinya hendaknya terus dijauhkan dari potensi untuk adanya riya. Wal jihadi fisabilillah, atau ketika seorang mendapati adanya hukum disyariatkan berjihad. Ilal amal, kecuali amal-amal allati yushra'u idharuha, semua amal-amal yang disyariatkan untuk ditampakkan, yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan tampak secara terbuka. Fahadhi la tu'mal illa dhahirah, ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali tentunya tampak secara terbuka. Lakin 'alal insani an yukhlisa niyyatahu lillahi 'azza wa jalla, tetapi tetap seorang insan harus mengupayakan keikhlasan niatannya hanya semata untuk Allah di dalam mengerjakannya saja. Oleh hada ja'a fil hadis, oleh karena itu telah datang dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis yang sering kita baca yang menjadi dalil tentang pentingnya amal, tentang pentingnya niat, yang menunjukkan bahwa setiap amal itu berangkat dari sebuah niat, dan bahwa setiap amal itu akan berpotensi mendapatkan hasil, itu bagaimana awal mula niatannya. Maka hendaknya dikoreksi dan dievaluasi. Wal umuru bimaqasidiha, segala perkara-perkara itu tergantung dengan motif-motifnya. Apa yang menjadi motif ketika dia melakukan amal tersebut? Apa yang menjadikan dia tergerak untuk melakukan amal tersebut? Apa yang menjadikan dia semangat untuk berbuat dari amal-amal tersebut? Ini pertanyakan ke dalam hati kita ketika kita hendak melakukan kegiatan amalan. Kalau ada motif-motif lain di luar dari keinginan mendapatkan ganjaran keridhaan dari Allah, maka segera hapus motif-motif tersebut dan bersihkan dari hanya ingin mendapatkan kepada Allah ganjaran saja. Yang selainnya hendaknya dihilangkan, meskipun upaya demikian itu bukan perkara yang mudah. Karena di antara ulama mengatakan, ma'alastu fi syai'in asyad fi ma'alastuhu min ar-riya', tidaklah ada perkara yang aku berusaha untuk menghilangkan, mengobati, melakukan terapi yang lebih berat dari perkara-perkara yang pernah aku lakukan untuk terapi darinya, dibanding terapi untuk terhindar dari riya atau untuk bisa ikhlas. Atau kama qala rahimallahu taala, fa'al muslim ayuhsina al-qasda, maka bagi seorang muslim untuk memperbaiki motifnya, tujuannya, maksudnya, niatannya. Wa yukhlisan niyatahu. Wa idza ahassa bi syai'in min al-'ujub war riya' fa 'alaihi ay yastaghfir Allah. Dan ketika telah muncul, terasa sedikit ada benih-benih ujub, benih-benih riya, benih-benih sum'ah, atasnya untuk segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu di antara doa yang dipanjatkan, berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udhu bikan usyrika bika bi ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku sadar bahwa telah berbuat kesyirikan. Mohon ampun dan berusaha untuk menghindarinya. Berlindung kepada Allah untuk dijaga. Dan ketika ada kesyirikan-kesyirikan yang tidak disadarinya, itu mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyatuba ilallah, dan untuk bertaubat kepada Allah. Wa yukhlisal amala lillah, kemudian dikiring amal itu untuk tidak bermotif kecuali mendapatkan ganjaran dari Allah semata. Wa la yakuna qasduhu almadah wassana minan nas, dan untuk jangan ada dari motif dan tujuannya ketika beramal mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari sisi manusia. Bal 'alaihi ay yukhlisa daiman wa abadan fi kulli 'amalin ya'maluhu, bahkan hendaknya terus senantiasa, tidak henti-henti, terus senantiasa, tidak henti-henti selamanya ikhlas di dalam setiap amal yang dikerjakannya. Wa yujahida nafsahu, berjuang sungguh-sungguh serius di dalam memperjuangkan untuk tidak terkena, tertimpa dari perkara-perkara perusak amal berupa riya, sum'ah, ujub dan yang semisalnya. Wa yabta'ida an hubbil madhi wa hubbi sanai wa hubbi ta'dimi minan nas, dan menjauhkan diri dari keinginan atau kesenangan senang dipuji, senang disanjung, senang untuk dianggap besar oleh manusia, senang diposisikan oleh manusia, senang diberikan oleh manusia tempat-tempat yang memang seakan-akan dia berhak mendapatkannya, padahal itu tidak seberapa dan tidak ada apa-apanya, bahkan hanya akan menjadi penghalang untuk mendapatkan kedudukan yang sesungguhnya, yang derajat itu jelas tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mal al-a'mala khalisan liwajhi Allah azza wa jalla, dan hendaknya beramal satu amalan yang murni ikhlas karena wajah Allah azza wa jalla. Wa illa fa innahu sayakunu ta'aban 'alaihi bila faidah, kalau tidak diupayakan dan tercampur dengan penyakit-penyakit dari kesyirikan-kesyirikan dengan segala macam jenisnya, maka amal yang dikerjakan itu hanya akan menjadi amalan yang lelah tanpa faidah, yang dikerjakan dengan lelah letih tapi tidak ada faidah, tidak ada hasil yang bisa diraih. Ini syarat yang pertama, ikhlas. Syarat usaha yang kedua, fi qabuli al-amal, diterimanya amal ialah ayakuna sawaban ala sunnati rasuli alaihi salatu wassalam ba'idan anil bid'i wal muhdasati wal khurafat. Harus hendaknya benar sesuai tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, jauh dari berbagai macam jenis bid'ah, berbagai macam jenis perkara-perkara yang dibuat-buat, dan juga perkara-perkara khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak ada pembenarannya dari syariat. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang mana perkara-perkara itu tidak ada pernah Allah turunkan bukti-bukti sebagai bentuk petunjuk. Fala yatamasya ma'a i'adatin nas, bal 'alaihi ayyatabi'ad dalil, maka hendaknya tidak pula berjalan mengikuti kebiasaan manusia, keumumannya begini, adat istiadatnya begini, memiliki kaidah prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ibadahnya tergantung di mana dia berpijak. Ketika dia berpijak di negeri ini, dia ibadahnya ikuti negeri itu. Ketika pindah ke tempat lain, ibadahnya ganti lagi dalam rangka untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku di sebuah tempat. Ini ibadah sudah ada petunjuk pedomannya. Bala alaihi, bahkan hendaknya dia ayyatabi'ad dalil, mengikuti dalil. Minal kitab wa sunnah, dari kitab wa sunnah. Fama kana sabitan bidalil minal Qur'an, maka apa saja yang telah ada ketetapannya dalil dari Al-Qur'an, amin sunnati Rasul alaihi salatu wasalam, atau ada dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, taqarrab bihi ilallah, kerjakan itu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Dan beribadah kepada Allah dengannya. Lian Allah arsala lana rasula alaihi salatu wasalam. Karena Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul, liyubayyin lin-nasi ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa saja yang telah Allah syariatkan kepada mereka. Wa yubayyin lahum ma yuqarribuhum ila Allah, dan menjelaskan kepada mereka apa saja yang bisa dijadikan sebagai sebab untuk dilakukan sebagai upaya guna mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Wa yubayyin lahum al-a'mal allati yahtajuha allati yuhibbuha Allah wa yardah. Dan untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa saja amal-amal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanhahum 'anil bid'ah wal muhdatsat, dan telah melarang mereka dari perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan, perbuatan-perbuatan ibadah yang dibuat-buat yang baru, yang tidak didirikan oleh pendiri ibadah, pembawa syariat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai utusannya untuk menjelaskan kepada umat manusia. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wa sallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal satu amal tidak ada padanya di atasnya contoh dari kami, perintah dari kami, maka itu tertolak, yakni mardud, la yuqbal, tidak diterima. Wala yartafi ila Allah, tidak pula akan diangkat naik sampai ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah lam yusra'ahu, karena Allah tidak pernah mensyariatkannya. Wa in kanat niyatu sahibihi khalisatan lillah, meskipun kalau ditinjau dari sisi keinginannya sudah ikhlas semata-mata mengharap ganjaran dari Allah. Lakinal amala ghairu masyru', tetapi ternyata yang dikerjakan amal yang tidak disyariatkan, ya percuma saja. Wal'amal alladhi lam yashra'ahu Allah la yaqbaluhu Allah. Amal apa saja yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan bagi hamba-hambanya, ketika dilakukan, dikerjakan, diperjuangkan, diseriusi, ditekuni, digeluti, itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima walaupun seumur hidup. Masa sih teganian sudah seumur hidup melakukan kegiatan itu, taunya ya cuman itu, kok tidak diterima? Ya karena itu bukan ibadah, tidak akan diterima. Makanya pentingnya di sana yang namanya segala macam ibadah itu diupayakan dibangun di atas ilmu, di atas bimbingan, di atas petunjuk. Kecuali ketika seorang sudah berusaha belajar, mengkaji, menggali, ternyata keliru dari hasil kajian-kajiannya, tidak tepat, nanti di belakang hari dia baru tahu bahwa yang tepat itu menyelisihi apa yang dia telah kerjakan di dalam proses pencarian kebenaran. Semoga itu diberikan uzur kesalahannya, itu diberikan uzur. Tapi ketika seorang tidak mau mencari, bertumbuh pada adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat, ya sudah itu yang dilakukan. Inilah yang menjadi penyebab ketika kesalahan-kesalahannya itu diajukan kepada Allah, lalu akan ditanya, kenapa kamu tidak tahu yang seperti ini bukan ajaran Rasul yang telah diutus. Padahal sudah diterangkan dengan melalui sekian banyak cara Allah menyampaikan agar syariat ini dipahami oleh umat manusia. Sudah diutus kepada setiap umat seorang Rasul. Ternyata mereka sendiri yang tidak mau untuk mengenali apa yang telah diajarkan oleh para Rasul tersebut. Naam. Fala ya'budullah jalla wa'ala illa bima syara'a ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Afala ya'budullah, dan Allah tidak diibadahi melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini terkandung di dalam syarat la ilaha illallah. Ketika seorang memang menjalani agamanya dengan ilmu, dia akan tahu bahwa ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia terikat dengan ketentuan yang harus dipenuhi. Ilmun, yaqinun, ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabul ilaha wa zida samin wal kufra wa minka bima siwal ilahi minal asyiqat ulliha. Nah, Allah SWT tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam. Fala yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan. Demikian juga ketika seorang berbekal ilmu, dia tahu bahwa ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga terikat dengan empat perkara. Tasdiq bima akhbar, ta'atu fima amar, istidabu ma'anha anhu wa zajar, wa la yu'badallahu illa bima syara'a. Itu semua bekal-bekal dasar, hingga ketika ini ditunaikan secara asal dari awal dasarnya, maka bangunan ibadah yang diatasnya akan tersusun dengan baik, akan berjalan sesuai dengan bimbingan, dan akan terpenuhi dengan kriteria yang diinginkan. Disitulah pentingnya ketika seorang beribadah berbekal dengan tauhid yang kuat, berbekal dengan akidah yang sahihah, dan berbekal dengan prinsip konsep manhaj Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga selamat. Selamat dari potensi terganggu, ternodai, terkontaminasi oleh bentuk-bentuk kesyirikan yang sekian banyak modelnya, dan juga akan bisa terhindar dari potensi terkena, tertimpa, ternodai, terkontaminasi dengan berbagai macam bid'ah yang juga jenisnya sekian banyak. Wa yakunu mutabi'an fi amalihi hadi Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika itu ditunaikan, jadilah dia beramal mengikuti tuntunan petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Oleh hadi yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, inna khairal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, alaikum sunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid, wa iyakum muhdasatil umur, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atun dalalah. Ini prinsip untuk dipegangi ketika menjalankan aktivitas ibadah di dalam kegiatan agama. Maka garisnya ini, sesungguhnya seorang itu harus berlaku atau berjalan di atas garisan Rasul alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadi penyelamat. Fal bid'ah la yajuzul amalu biha mahman kanat yang namanya bid'ah tidak boleh beramal dengannya bagaimanapun keadaannya, meskipun sudah masyhur semua orang melakukannya. Kalau itu bid'ah, ya tetap bid'ah, tidak bisa berubah menjadi sunnah. Walau kana alaika thiru minan nas, walaupun sudah sepakat manusia di suatu kampung amalannya seperti itu, ternyata ketika ditinjau dari sisi dasar asal usul tidak ada dari tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, itu tetap namanya bid'ah. Semua orang melakukan ini, iya, itu tetap namanya bid'ah. Terus bagaimana? Ganti dengan sunnah agar bisa diterima. Itu kalau mampu menyampaikan. Kalau tidak mampu menyampaikan, tinggalkan itu perbuatan manusia. Jalankan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, meskipun kamu sendirian, yang lain tidak sama amalannya. Karena berjamaah bukan dengan kebanyakan mengikuti, sebatas mengikuti kebanyakan orang di satu itu, di waktu itu, di saat itu. Tapi berjamaah yang sesungguhnya adalah bersama dengan sekumpulan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sesuai dengan amal yang mereka lakukan, sesuai dengan prinsip yang ada pada mereka, sesuai dengan pemahaman yang ada pada mereka. Itulah berjamaah. Meskipun ketika di satu waktu seorang itu posisinya bersendirian. Walau zayyanuha wa hassanuha wa za'amu annaha ta'at wa annaha qurabat. Meskipun manusia berupaya memoles sebagus mungkin, berupaya membuat gambaran yang sebaik mungkin, dan mereka telah menganggap bahwa itu adalah amal-amal ketaatan, itu adalah amal-amal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi kalau tidak ada tuntunannya, walaupun seperti apa bentuknya, sudah pokoknya itu bid'ah. Tidak perlu untuk tertipu, tidak perlu untuk terpesona, apalagi kemudian meninggalkan sunnah lalu ikut-ikutan dengan apa yang ada pada kebanyakan orang. Taqul madamat la dalila alaiha min alkitab wa sunnah. Selama sampai kapanpun ketika tidak ada dalil dari alkitab wa sunnah, walam yaf'alha ar-rasul alaihi salatu wasalam, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, walam ya'mur biha, demikian tidak memerintahkannya, walaisat min hadiyil khulafa'ir rasyidin, dan bukan pula dari petunjuk al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in, fa innaha bid'atun wa dhalalatun, maka sesungguhnya itu merupakan bid'ah dhalalah. Walaisat qurbah ila Allah subhanahu, dan bukan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innaha tub'idu sahibaha 'anillah, bahkan yang terjadi itu sebaliknya, akan menjadikan seorang itu jauh jaraknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin dekat, semakin jauh. La yazidu alaihim illa bu'dan, tidak akan menambah kepada mereka kecuali semakin tambah jauh. Sehingga ta'ban biduni fa'idah, lelah tanpa fa'idah. Letih tanpa ada hasil yang bisa diraih. Wallahu jalla wa'ala la yarda biha, karena Allah tidak rida dengannya. Wa la yuhibuha wa la yakbaluha, Allah tidak mencintainya, tidak menyukainya, tidak pula akan menerimanya. Lianna kharijatun an syar'ihi wa dinihi, karena itu keluar dari area syariat Allah dan area agama Allah. Wal mubtadi'atu dalalun ya'maluna ala ghairi hadi min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysu atba'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pelaku ajaran bid'ah, amalan bid'ah itu dalal, keliru jalannya, tidak tepat yang dia tempuh jalannya, alias sesat. Kalau halusnya, jalannya tidak benar, menyeleweng, menyimpang. Yang lebih jelasnya, sesat. Mereka beramal tidak sesuai dengan petunjuk atau tidak dengan petunjuk ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana dikatakan itu ibadah? Mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tetapi beribadah bukan dengan ajaran beliau, dengan ajaran orang yang tidak ditahu siapa yang mula-mula membuat ajaran seperti itu. Dari mana ditahu? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Di kitabnya para ulama, Imam Syafi'i tidak ada, Imam Ahmad tidak ada, Imam Malik tidak ada, Abu Hanifah tidak ada. Dari mana itu asal-usulnya? Dari mana? Kada tahu, ujar guru. Guru siapa? Ya gurunya guru. Nah itulah. Ketika berbuat amalan tidak diperjelas, hanya bersandar katanya, ancaman menjadi pelaku bid'ah dan akan terkena ancaman sesat, dan akan terkena ancaman tidak termasuk pengikut Rasul alaihi salatu wasalam. Walaisu atba'an lirrasul, ancamannya mereka itu bukan termasuk para pengikut Rasul alaihi salatu wasalam. Sekali lagi, mereka itu bukan termasuk pengikut Rasul alaihi salatu wasalam. Wa innama hum atba'u li ahwaihim, hanyalah mereka itu sesungguhnya pengikut-pengikut hawa nafsu mereka-mereka sendiri. Wa atba'u li syayatinil insi wal jin, mereka adalah para pengikut syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan bangsa jin. Alladzina yuhdisuna lahum hadhil bid'ah wa yuzajjinuna lahum, yaitu para setan baik dari kalangan manusia dan dari kalangan para jin yang telah membuat-buat untuk mereka amal-amal bid'ah tersebut dan telah menghias-hiasinya untuk kemudian mereka tertipu dengannya. Oleh karena itu, kita bersyukur ketika kita diberikan hidayah taufik, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayatul irsyad sampai kepada kita ilmu, sampai kepada kita penjelasan para ulama, sampai kepada kita prinsip Alkitab dan Sunnah, sampai kepada kita bagaimana cara kita beragama sesuai dengan pemahaman orang-orang yang telah mereka sukses berhasil di dalam menjalankan agama dengan baik dan benar, ikhlas serta sesuai dengan cocok sesuai dengan bimbingan Rasul yang membawa ajaran agama tersebut. Kita tinggal mengikuti di belakangnya. Nah, cara beragama semacam ini sampai kepada kita, kita bersyukur. Lebih lagi ketika kita mendapatkan taufik bisa melakukan itu semua, diberikan kemudahan mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan sunnah, maka ini kenikmatan yang tidak setara dengan apapun dari perkara duniawiyah. Jangan digadaikan kembali ketika di sana harus musnah karena rusak di dalam keikhlasan. Ketika secara mutabah telah berhasil, syaitan tidak akan berhenti, akan dirusak dari sisi niat keikhlasannya. Orang-orang yang mereka berhasil ikhlas dirusak dari sisi prinsip mutabah, karena memang syaitan demikian kerjaannya. Ma amara Allah bi ta'atin illa wal syaitani nazghah, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tidaklah ketika Allah perintahkan satu amal ketaatan melainkan setan sudah siapkan dua perangkap untuk menjadikan manusia sesat di dalam menjalankan perintah ketaatan tersebut. Maka karena itu di penghujung ibadah di bulan Ramadan, kita sudah berlalu, sudah lewat dari kita 2/3 waktu di bulan Ramadan. Tinggal ujung-ujung ini kita jaga, kita upayakan agar apa yang bisa kita kerjakan itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan dari syarat terkabulnya amal. Karena innamal amalu bil khawatim, yang menjadi tumpuan patokan amal-amal dinilai itu adalah yang di akhirnya. Oleh karena itu disebutkan bahwa dulu salafus saleh senantiasa ketika setelah memasuki 10 hari terakhir dan ketika telah di ujung Ramadan, doa ini panjatkan itu selama 6 bulan ke depan adalah untuk diterimanya amal. Dan sekaligus mereka beribadah dengan disertai hati yang was-was. Was-was bukan karena bisikan-bisikan syaitan. Ini maksud cemas. Cemas ialah ketika dia beramal tidak lalu ujub, percaya diri penuh, merasa aman, merasa sudah berhasil, sudah puas dengan amalannya. Tetapi beramal dalam keadaan hatinya cemas diantara kekhawatiran jangan-jangan tidak diterima karena berbagai macam keterbatasan, kekurangannya, tetapi juga ada harapan karena mengingat bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dengan itu berupaya untuk terus memperbaiki amal yang dilakukan dan sekaligus terus memanjatkan ampunan, permohonan ampunan kepada Allah di saat-saat akhir sebuah amalan menjadi penentu untuk menjadi bernilai seperti apa kegiatan amal yang dilakukannya. Ini yang kita baca pada pertemuan kali ini, semoga bisa difahami dan bermanfaat sebagai pendamping terhadap amal yang kita lakukan, nasihat untuk saya pribadi dan evaluasi bagi kita semua. Semoga yang seperti ini mendatangkan kepada kita kemanfaatan, berikan pengaruh semakin berkualitas ibadah yang kita lakukan, dan sekaligus juga kita memohon agar majelis kita di sore hari ini ternilai di sisi Allah sebagai satu di antara pemberat timbangan-timbangan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin.